pengembangan media radio pendidikan Kemdikbud mempersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Asik bermain sambil belajar. Anak-anakku sayang, kalian masih bersemangat? Coba, siapa yang pernah merasakan atau mendengar berita gempa bumi? Wow, banyak sekali. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Setelah itu, kita akan bermain bersama. Ayo, siapa yang mau? Baiklah anak-anak, kalian duduk yang rapi ya. Kita dengarkan cerita yang berjudul Sirine Gempa. Selamat mendengarkan. Anak-anakku, Desa Sinom adalah sebuah desa yang terletak di lereng gunung. Pekerjaan penduduknya sebagian besar petani sayur yang sukses. Hasil sayuran dari Desa Sinom sangat berlimpah. Pagi hari, suasana Desa Sinom terlihat sangat cerah. Para penduduk berada di kebun masing-masing untuk memetik hasil panennya. Sebagian penduduk mengangkut hasil panen dari kebun untuk dijual kepada para pedagang besar. Hari itu, para penduduk tidak berlama-lama di kebun karena sudah beberapa hari ini mereka mendengar suara gemuruh yang berasal dari gunung di dekat desa mereka. Bahkan disusul getaran-getaran kecil yang membuat para penduduk merasa cemas. Rumah kita goyang-goyang, Ayah. Bondan takut. Tenanglah, Nak. Ayah dan Ibu ada di dekatmu. Loh, itu suara apa ya? Itu suara dari dalam gunung, Nak. Bu, kita harus siap-siap. Gempa sudah semakin kencang getarannya. Iya ya. Ibu sudah mempersiapkan bekal kalau sewaktu-waktu harus mengungsi. Malam itu, Desa Sinom seperti tidak berpenghuni. Suasana sepi. Hanya para bapak yang berjaga-jaga jika sewaktu-waktu gempa semakin kuat, pertanda gunung api akan meletus. Anak-anak dan para wanita diperintahkan untuk tetap di rumah. Keesokan harinya, para penduduk tidak satu pun yang beraktivitas di kebun. Mereka menunggu pengumuman dari kantor desa kapan saatnya mereka harus meninggalkan desa mereka. Oh, Suara apakah itu? Ternyata suara sirene tanda bahaya yang berasal dari balai desa Sinom. Itu artinya gempa bertambah kuat, pertanda gunung berapi di dekat mereka tinggal akan meletus. Warga desa Sinom pun harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jauh dari gunung berapi itu. Ayo semua, cepat keluar dari rumah. Gempanya sudah semakin kuat. Ayah, Bondan tidak bisa lari. Bondan takut. Tenang, Nak. Sini ayah gendong. Hanya dalam hitungan menit, semua bangunan yang ada di desa Sinom tidak terlihat lagi. Rumah, sekolah, pertokoan, tempat-tempat ibadah, semua runtuh. Sungguh, suatu pemandangan yang sangat menyedihkan. Anak-anakku, untungnya gunung berapi itu tidak sampai benar-benar meletus. Kerusakan terjadi akibat guncangan gempa yang sangat kuat. Meskipun banyak bangunan yang roboh, tetapi tidak ada satupun korban jiwa. Penduduk desa Sinom sudah dilatih menghadapi bencana alam seperti gempa, sehingga penduduk dapat selamat dari musibah gempa. Di tempat pengungsian, Mia dan Bondan bermain bersama teman-temannya. Mereka sangat bergembira hingga beberapa hari kemudian. Bondan, ayo main sama kakak. Gak mau ah, Bondan males kak. Kamu bosan ya, kakak juga. Meskipun di sini banyak teman, dapat baju baru, mainan bagus, tapi kakak ingin pulang ke rumah. Iya kak, Bondan juga. Ayah, kapan pulang? Bondan bosan di sini. Sabar ya nak. Sebentar lagi kita akan segera pulang. Seminggu kemudian, ada pengumuman dari kepala desa Sinom bahwa desa mereka sudah aman. Penduduk diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Hore, kita pulang! Hampir seluruh rumah para penduduk roboh. Demikian juga dengan bangunan yang lainnya. Tapi hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk kembali membangun desa Sinom. Penduduk secara bergotong royong memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Begitu juga dengan rumah Bondan dan Mia. Rumah mereka telah selesai diperbaiki dengan dinding dari bambu. Ya, betapa gembiranya mereka. Anak-anakku sayang, bagaimana? Senang mendengarkan cerita tadi? Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian bermain peluit gempa. Siapa yang ingin bermain? Baiklah, kita mulai ya permainannya. Anak-anak, ayo berdiri semua. Kalian harus berbaris menjadi dua kelompok. Ibu Bapak Guru akan membantu kalian. Nah, sebelumnya, Ibu akan menjelaskan aturan permainannya. Dengarkan baik-baik dan ikuti ya. Bila kalian mendengar bunyi peluit satu kali dan panjang seperti ini, artinya kalian harus merunduk. Kalian bisa melakukannya? Ya, selanjutnya, bila kalian mendengar bunyi peluit dua kali seperti ini, artinya kalian harus berlari menuju tempat yang telah diberi tanda oleh ibu bapak guru. Bagi kelompok yang kompak melakukan gerakan secara serentak, itulah pemenangnya. Kalian mengerti? Ibu bapak guru dapat mulai meletakkan tanda di mana saja di dalam kelas tempat anak-anak akan berlari. Ibu bapak guru dapat mematikan program ini sejenak. Kalian siap? Waktunya bermain! Wow, bagus sekali. Kalian sudah merunduk semua. Tapi ada yang belum kompak ya. Ingat, bunyi peluit satu kali dan panjang berarti kalian harus merunduk. Nah anak-anak, kalian sudah siap bermain lagi? Ayo, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, dengarkan suara peluitnya ya. Wah, hebat. Ternyata kalian mulai kompak. Semua berlari menuju tempat yang sudah ditentukan. Baik, kita lanjutkan permainannya ya. Anak-anak, bagaimana cerita tentang gempa bumi dan permainannya tadi? Menyenangkan bukan? Nah, kalian dapat mencoba untuk bercerita dan bermain peluit gempa bersama keluarga dan teman-teman di rumah. Sampai di sini ibu menemani kalian, kita akan berjumpa lagi dalam cerita dan permainan yang lebih menarik. Sampai jumpa!